السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita masih melanjutkan syarah hadis yang kelima di mana Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha," barang siapa yang membuat hal yang baru dalam urusan kami, yang dimaksud Islam, ibadah, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak ada asal usulnya dalam agama ini, wa huwa radd, maka itu pasti tertolak. Ini semakna dengan sabda Nabi riwayat Muslim, man amila amalan, barang siapa yang beramal ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka ibadah itu tertolak. Ucapan ini, kalimat ini, hadis ini menjawab ratusan bahkan ribuan pertanyaan. Setiap kali ada pertanyaan apakah sebuah peribadatan dibolehkan atau dilarang, apakah ketika seorang adik mau nikah sementara kakak perempuannya belum nikah, maka si adik diharuskan membelikan sesuatu kepada kakaknya, apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh? Jawabannya hadis ini. Apakah ketika seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita, maka harus dilihat dulu bagaimana kelahiran si laki-laki, hari kelahiran si wanita, dan seterusnya, apakah harus begini atau tidak, dan seterusnya? Jawabannya hadis ini. Dan semua permasalahan dalam Islam ini jawabannya ada dicontohkan oleh Nabi atau tidak, ditetapkan oleh syariat atau tidak. Ketika syariat tidak pernah menetapkan, maka kita tidak boleh menetapkan. Ketika syariat telah menetapkan, maka tidak boleh kita keluar dari ketetapan. Muncul kaidah yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i, man ittada faqad syara'a, barang siapa yang menentukan apa yang tidak pernah ditentukan oleh syariat, apa yang tidak pernah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, lalu kita menentukan, faqad syara'a, berarti dia telah membuat syariat. Syariat tidak pernah menentukan berapa jumlah minimal jamaah Jumat, enggak ada. Tidak ada di satu ayat pun, tidak ada di satu hadis pun bahwa minimal peserta salat Jumat 40 orang. Jadi kalau 30, 25, 15 tidak sah. Tidak ada. Tidak ada. Syariat hanya mengatakan jama'atan haqqan 'alal muslimin. Wajib bagi seorang muslim salat Jumat dengan berjamaah. Kalau tidak berjamaah tidak sah. Berbeda dengan salat subuh. Antum kesiangan misalnya, antum sakit, antum salat subuh sendirian, sah. Antum malas ke masjid, salat zuhur sendirian, sah, tapi berdosa. Kalau dengar azan, tapi salatnya sah, tapi berdosa. Karena tidak taat kepada Nabi, memenuhi panggilan azan. Tetapi antum sengaja salat Jumat sendirian, tidak sah. Salat Jumat wajib berjamaah. Apa yang ditetapkan oleh syariat di sini? Berjamaah. Berapa jumlah jamaahnya? Syariat tidak menentukan. Nah, muncul kaidah tadi, manittada faqad syara'a. Berarti siapa yang menentukan apa yang tidak pernah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia telah membikin-bikin syariat sendiri. Tidak boleh. Oleh karena itu, orang yang mengatakan bahwa jumlah minimal peserta salat Jumat adalah 40 orang, berarti dia telah membikin-bikin syariat. Karena syariat tidak pernah menentukan. Maka salat Jumat 10 orang, 15 orang, bahkan 7 orang, bahkan 5 orang, sahkah? Sah. Yang penting salatnya berjamaah. Dan tentu diawali dengan 2 khutbah. Dan kesalahpahaman ini mengakibatkan sesuatu yang fatal di beberapa daerah, bahkan tidak jauh di masjid dekat kita ini. Ada sebuah masjid yang tokohnya di situ berkeyakinan kalau kurang dari 40 orang maka jumatannya tidak sah. Dan 40 orang ini tidak sembarangan, harus 40 orang yang mengetahui syarat dan rukunnya jumat. Berarti sulit kita dapati. Sulit kita dapati menurut mereka, karena umumnya kaum muslimin tidak mengetahui syarat dan rukunnya jumat. Ini minimal harus 40. Maka mereka pesimis bahwa jumat kita ini sah. Jumat kita ini diterima. Mereka kecil harapan. Oleh karena itu, daripada enggak diterima sama sekali, habis salat Jumat, mari kita salat zuhur lagi berjamaah. Sudah mendapati? Ya, enggak jauh dari masjid kita ini kan? Enggak jauh dari tempat ini. Ya, salat habis salat Jumat salat zuhur. Berangkat dari kaidah yang keliru, anggapan yang salah, dan dia masuk ke dalam kategori maniktada faqad syara'a. Barang siapa yang menentukan apa yang tidak telah pernah ditentukan oleh syariat, maka dia berarti telah menyaingi syariat ini, telah membikin-bikin syariat sendiri, dosa haram. Maka syarat apapun di luar Al-Quran dan Sunnah tertolak. Ya, termasuk syarat dikatakan sabar ketika sudah menempuh sekian kilometer. Syarat ini juga tidak ada dari syariat. Ya, hanya qala wa qila katanya. Karena syariat tidak pernah menentukan safar itu seperti apa. Maka yang tidak pernah ditentukan oleh syariat kembalikan kepada urf. Maka setelah dikembalikan kepada urf, tahulah kita bahwa safar itu keluar kota. Maka sebelum keluar kota belum disebut safar. Walaupun sudah muter-muter di dalam kota itu, pada kota besar Jakarta misalnya, mungkin 150 meter, 150 kilometer, ya, mungkin 170 kilometer, sales, muter-muter, ya, naik motor kesana kemari, mungkin bisa, saking jauhnya perjalanan, tapi belum disebut safar, dia belum boleh berbuka puasa kalau Ramadan, dia belum boleh salat zuhur 2 rakaat. Dia belum boleh salat asar 2 rakaat. Menjamak zuhur dengan asar sudah boleh. Karena jamak tidak ada hubungannya dengan safar. Artinya ketika dia macet total atau apa yang bukan maunya dia, tetapi ketentuan dari Allah Rabbul Alamin, dia boleh menjamak. Adapun dia bikin-bikin sendiri tidak boleh. Kita rapat saja terus sampai asar, enggak apa-apa. Nanti habis itu salat zuhur bareng asar, tidak boleh. Tidak boleh. Karena rapat dia yang ngatur. Kalau macet, kebakaran, kebanjiran, Allah yang ngatur. Allah yang mentakdirkan. Kalau rapat, undangan, resepsi, ya, ngobrol apalagi, tidak boleh. Kita harus atur. Ketika antum rapat penting, proyek besar sekian miliar, antum sakit perut, sakit perut, terusin rapat apa toilet? Tentu toilet. Itu atasan antum si bule-bule yang menghendaki rapat jangan ditinggalkan, jangan ada break, pasti mempersilahkan. Daripada urusan panjang bau semua, udah toilet ya. Itu sekedar sakit perut yang kalau didiamkan ya sekedar bau dan seterusnya, enggak ada hubungannya dengan surga neraka. Ini neraka dan surga. Ya, maka tidak bisa rapat penting sekian miliar lalu menyebabkan kita menunda waktu sholat, apalagi jamak, tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Termasuk undangan, termasuk resepsi, termasuk ini itu, tidak ada. Kecuali yang memang ditakdirkan oleh Allah, kebakaran, kebanjiran, macet, itu bukan maunya kita. Nah, itu boleh. Ya, jangan menggampangkan. Islam ini sangat mudah, gampang, tapi jangan menggampangkan. Mudah sekali, sangat mudah. Ada jamak, ada qasar, enggak usah puasa kalau memang tidak kuat, kalau sakit, mudah, sangat mudah Islam ini. Ya, Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak pernah menghendaki kesukaran. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Jangan diremehkan. Ya. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام. Hadis ini merupakan pondasi yang sangat besar di dalam Islam. Ucapan ini sangat beralasan karena tadi ratusan bahkan ribuan pertanyaan dijawab oleh satu hadis ini. Oleh karena itu Ibnu Shalah, Ibnu Nawawi, Ibnu Rajab Al-Hambali memilah-milah jutaan hadis menjadi 26 hadis atau 40 hadis atau 52 hadis. Ini tidak main-main. Tidak main-main. Karena harus memilah, mencari hadis yang merupakan madarul Islam, pokok Islam. Gitu. Maka hadis tentang jangan turun sujud seperti turunnya unta tidak ada di dalam hadis arba'in ini. Karena itu bukan madarul Islam. Artinya untuk satu dua permasalahan. Hadis tentang jangan jual beli dengan dua harga tidak masuk di hadis ini. Karena apa? Karena itu menyangkut tentang satu dua permasalahan. Yang masuk di hadis arba'in ini yang menyangkut tentang ratusan permasalahan, bahkan ribuan permasalahan dijawab oleh satu hadis. Maka tidak sembarangan Imam Nawawi meringkas menjadi 40 hadis. Ibnu Rajab menjadi 52 hadis. Ibnu Shalah menjadi 26. Tidak sembarangan. Tidak asal-asal. Kalau asal 40 tentu kita semua bisa. Cari aja 40 hadis suka-suka kita. Nah, tidak. Ya. Nah, maka didapatlah seperti ini. Dan ini terus apa? Ada tambahan, artinya ada kritikan yang ilmiah. Kenapa hadis ini tidak dimasukkan? Kenapa hadis ini tidak dimasukkan? Bagaimana kritikan dari Ibnu Rajab terhadap Imam Nawawi tentang hadis innallaha idza harrama syai'an harrama tamanuhu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu maka otomatis mengharamkan apa? Masih ingat? Hasilnya, manfaatnya. Jika Allah mengharamkan sesuatu maka seluruh manfaat dari sesuatu itu haram semua. Allah haramkan babi, maka bulu babi, tulang babi, apalagi gigi babi, semua manfaat dari babi haram. Allah haramkan khamar, maka semua manfaat dari khamar ini yang didapat lewat menjual, membeli sebagai saksi, memerah dan seterusnya. Allah haramkan riba, maka semua bentuk yang mendukung kepada riba. Allah haramkan pelacuran, perzinahan, maka semua pekerjaan yang mendukung pelacuran, perzinahan haram. Yeah. Maka Bani Israel dikutuk, dilaknat oleh Allah. Karena apa? Ketika Allah haramkan babi kepada mereka, mereka enggak makan babi, tapi ternak babi. Ya. Yeah. Dijual, makan hasilnya. Maka apa yang haram hasilnya adalah ya. Nah, ini tidak dimasukkan oleh pendahulunya dan itulah para ulama. Satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Tidak saling mencaci maki. Fakadhalika kullu amalin لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على آمره. Maka setiap amal yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tertolak dari si pelakunya, walaupun dia ikhlas, walaupun dia berharap wajah Allah, tidak ada riya, tidak ada ingin pujian dari niatnya, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat, tidak pernah diperintahkan oleh Allah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tertolak. Maka kebenaran bukan hanya niat. Ini orang aliran kebatinan. Kalau orang aliran kebatinan, yang penting batinnya. Kadang lafaz, ucapan, perbuatan enggak penting. Yang penting batin. Gitu. Maka ucapan salah enggak apa-apa. Oh, maksudnya baik. Oh, maksudnya bukan itu. Itu aliran kebatinan. Islam menentang. Ya. Saya bertanya. Islam melihat zahir dulu apa batin dulu? Jawabnya zahir dulu. Batin mempengaruhi zahir apa zahir mempengaruhi batin? Ya. Saya ulangi. Zohir mempengaruhi batin, apa batin mempengaruhi zohir? Kenyataan zohir mempengaruhi batin. Mana dalil? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, luruslah saf kalian, rapatkan saf kalian, bahu bertemu bahu sebelah, mata kaki bertemu mata kaki sebelah, agar hati kalian saling mencintai. Agar hati kalian saling mencintai, maka luruskan, rapatkan saf. Zahir dulu apa batin dulu? Zahir dulu, rapatkan saf. Saf kan zahir kelihatan, nanti mempengaruhi batin. Nabi enggak bilang, cintailah sesama kalian, saling mencintailah kalian, saling menyayangi kalian, niscaya otomatis nanti akan rapat sendiri safnya. Enggak. Zahir dulu baru batin. Batin akan mengikuti zahir. Ya, karena kita tidak tahu batin mereka, batin kita masing-masing. Maka zohir, ya, maka aliran batinia sangat menyimpang dari ajaran Islam. Di mana batin, sementara zohir tidak diperhatikan. Ya, dua-duanya zohir dan batin adalah masuk dalam ajaran Islam. Tetapi kalau batin mengalahkan yang zahir, nah ini yang keliru. Atau zahir mengalahkan yang batin juga keliru. Kita tetapkan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nah, gunanya hadis ini, jika kita mempraktekkan hadis ini, insya Allah kita selamat dari apa yang menjadi syubhat orang-orang kebatinan itu, kan? Sebab mereka menjadikan kebenaran ini sesuatu yang bisa dinalar. Kayaknya ini benar nih. Seperti ini kayaknya benar nih. Maksudnya benar dan seterusnya. Adapun orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, mereka yakin tidak ada kebenaran kecuali yang datang dari Allah dan Rasulnya. Walaupun nurani kita kurang serap, walaupun akal sehat kita kurang menerima, tetapi ini datang dari Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Rasanya banyak kaum muslimin yang kurang serap. Sama-sama anak, yang laki dapat 10 juta, yang perempuan dapat 5 juta, padahal sama-sama anak. Sama-sama anak, apa bedanya? Cuma jenis kelaminnya saja yang berbeda. Ya, sama-sama lahir dari rahim ibu, kok dibedakan? Padahal yang perempuan mungkin malah lebih miskin, misalnya. Ayo, syariat mengajak kita untuk taat kepada qala Allah wa qala Rasul. Ya, walil rijali hadzul unthayain. Warisan bagi anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan. Sami'na wa ata'na. Allah Maha Tahu. apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tentu itu yang terbaik. Ya. Wa kullu man ahdatha fid-dini ma lam ya'zam bihillah, setiap terjadi hal yang baru di dalam agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini bukan berarti ada hal yang baru yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak. Ya, jangan salah paham ya. Banyak kalimat seperti ini dalam Al-Quran. Misal, la tusyriku billah ma lam yanzil bihillah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Oh, berarti kalau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tahu ilmunya boleh? Ah, enggak. Ya. Ya. Jadi sepertinya syarat tapi bukan syarat. Sepertinya syarat tapi bukan syarat. Ah, ini sepertinya syarat. Siapa yang membuat peribadatan yang baru di dalam Islam yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya? Gitu. Seolah syarat, seolah kalau Allah dan Rasulnya mengizinkan yang baru boleh, enggak. Ini hanya penjelasan. Ya. Seperti sabda Nabi, Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur alis, yang mengikir gigi, yang menyambung rambut. Seolah disyaratkan di sini apa? Wanita. Berarti kalau laki-laki boleh? Keliru. Keliru. Laki dan wanita sama saja. Ketika dia mencukur alis, mengikir gigi, menyambung rambut, mentato badan, maka dia akan dikutuk dan dilaknat oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Setiap hal yang baru yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, falaysa min ad-din, maka tidak boleh itu dikatakan sebagai bagian dari agama. Maka muludan, tahlilan, manakiban, 7 bulan dan seterusnya tidak boleh dikatakan sebagai bagian dari agama. Itu bukan bagian dari Islam. Islam berlepas diri darinya. Walaupun kaum muslimin menganggap itu bagian dari Islam. Wahada kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'is minkum ba'di fasayara fihi ikhtilafan katsiran. Ini semakna dengan apa yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis yang sangat terkenal, Ibad bin Sariyah, barang siapa yang hidup sepeninggalku. Berarti Nabi menubuatkan, meramalkan, dan ramalan Nabi wahyu, berarti pasti terjadi. Apa di antara ramalan Nabi? Fihi ikhtilafan katsiran, sepeninggalku kelak akan muncul perbedaan yang banyak. Perbedaan. Perbedaan yang dimaksud bukan perbedaan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Kalau perbedaan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, maka itu terjadi di zaman Nabi. Yang dimaksud di sini perbedaan sesama muslim. Perbedaan sesama pengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini sudah terjadi. Sama-sama muslim, salat, ada yang pakai usali, ada yang tidak. Ketika ibunya mati, ada yang ditahlilkan, ada yang tidak. Ketika melewati 12 Rabiul Awal, ada yang ngadain maulid Nabi, ada yang tidak. Dan terus berselisih seperti itu. Apa kata Nabi? Ketika terjadi perselisihan, apakah sama dengan apa yang diucapkan oleh sebagian tokoh kita? Nata'awanu fi mattafaqna wa na'tadiru fi makhtalafna ba'duna ba'dan. Mari kita bertolong-tolongan terhadap apa yang kita sepakati, dan mari kita saling memaafkan terhadap apa yang kita tidak sepakati. Kan kita tidak sepakat nih, ada yang musholli, ada yang tidak, ada yang tahlilan, ada yang tidak, ada yang muludan, ada yang tidak. Udahlah, saling maafkan. Apa begitu? Nah, lihat sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ketika terjadi perselisihan seperti itu, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat. Jadi ketika terjadi perselisihan, sholat pakai usholi apa tidak? Lihat Rasul dan para sahabat, pakai usholi apa tidak? Ya. Ketika terjadi perselisihan, orang masih ditahlilkan apa tidak? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Lihat Rasul dan para sahabat, tahlilan apa tidak? Ketika terjadi perselisihan, ngadain maulid Nabi atau tidak? Ketika melewati 12 Rabiul, lihat Nabi dan para sahabat, ngadain maulid Nabi apa tidak? Selesai. Kalau semuanya mau kembali kepada Rasul dan para sahabat bagaimana hadis ini, selesai. Selesai. hari ini tidak akan selesai masalah khilafiyah, tidak akan selesai sampai hari kiamat dan sebagainya. Kenapa? Tidak ridho, tidak legowo, tidak mau melepaskan apa yang menjadi kesombongan dirinya, lalu kembali kepada Rasul dan para sahabat. Ya, kalau mau kembali kepada Rasul dan para sahabat, selesai. Dan bisa dilihat kan perjalanan hidup Rasul dan para sahabat selama 23 tahun itu dicatat, direkam dengan sangat akurat. Tinggal baca kita. Di mana? Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di Sunan Nasa'i, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Iya? Kalau mau, tinggal baca. Kita ikuti kaidah para ulama. Kalau ulama ahli hadis mengatakan sahih, kita ikuti sahih. Kalau para ulama ahli hadis mengatakan dhaif, iya, kita tidak tahu apa-apa tentang hadis. Bagaimana Syekh Al-Albani mengatakan hadis mengazani bayi dhaif? Hadis mengazani bayi dhaif, Syekh Al-Albani mengatakan seperti itu. Muhadis besar abad ini. Lalu kita bilang, enggak dhaif. Ya, sahih lah. Ya. Ilmu dari mana kita? Kita mengatakan sahih, sementara beliau mengatakan dhaif. Kita enggak tahu apa-apa tentang ilmu hadis. Ya, nah, kecuali antum tahu. Oh enggak, Syekh Al-Albani keliru mengatakan dhaif. Yang benar sahih begini-begini, silakan. Kalau kita melawan Syekh Al-Albani. Ya. Jadi kita sesuai kembalikan kepada ahli ilmu. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza usnidatil amru ila ghairi ahliha fantazir as-sa'ah." Jika sesuatu dikembalikan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancuran. Akan kita serahkan kepada ahlinya. Ini masalah hadis. Kembalikan kepada ahli hadis. Ya. Jangan kembalikan kepada Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Qutub. Mereka bukan ahli hadis. Kata siapa? Kata mereka sendiri. Ya, kata mereka sendiri. Syekh Yusuf Qardawi mengatakan, aku dalam ilmu hadis taklid mutlak. Ini pengakuan dari beliau. Ya, dan beliau serahkan kitab beliau Halal Haram dalam Islam kepada Syekh Al-Albani untuk diteliti mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya, bagaimana beliau mengaku seperti itu lalu kita mengambil dari beliau? Ya, ini berarti tidak menghormati beliau. Sebagaimana ucapan Al-Ghazali, jujur Al-Ghazali. Al-Ghazali alim, tapi beliau jujur. Bidu'ati fil hadis musjad. Perbendaharaanku dalam ilmu hadis sedikit sekali. Maka jangan merujuk kepada Al-Ghazali ketika bahas hadis, tetapi kepada imam-imam ahlul hadis, Al-Zahabi, Al-Iraqi, Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Al-Nawawi. Gitu ya. Jadi serahkan kepada ahlinya masing-masing. Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin mahdiyin. Jika kalian melihat perbedaan itu, maka ikutilah aku dan ikutlah al-khulafa ar-rasidin al-mahdiyin, yang dimaksud para sahabat. Jika Nabi menyebut khulafa ar-rasidin, kalau yang dimaksud kekuasaan, maka empat orang. Kalau yang dimaksud kekuasaan, maka empat orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kalau yang dimaksud pemahaman, cara beragama, manhaj, maka kullu sahabatin khalifatur rasul fil fahmi. Seluruh sahabat Nabi adalah khalifah rasul, khalifah Nabi dalam masalah pemahaman agama ini. Tidak ada satu pun sahabat yang sengaja beda dari Nabi, menyimpang dari manhaj Nabi, tidak ada. Tidak ada. Sahabat berdosa berzina ada. Sahabat berdosa minum khamr ada. Bahkan Ahlul Badar, ada seorang ahlul badar pernah ikut perang Badar, di antara 300 orang ini minum khamr di zaman Khalifah Umar dan dicambuk oleh Umar. Padahal dosanya diampuni. Walaupun masih ada khilaf banyak ulama tentang apakah dosa ahlul badar yang belum dilaksanakan dijamin ampun. Kalau yang sudah dilaksanakan jelas. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam bahwa ahlul badar diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa yang akan datang khilaf benar ulama. Yang dosa ada, tapi sengaja menyimpang dari manhaj Nabi, beragama menyimpang dari cara Nabi, ini tidak ada pada diri sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Maka kullu sahabatin khalifatur rasul fi fahmi. Semua sahabat Nabi adalah khalifah rasul dalam masalah pemahaman. dalam masalah kekuasaan empat orang tadi. Maka kita lihat perselisihan dahsyat antara sahabat tidak menjadikan mereka beda akidah, beda keyakinan, beda sunnah bid'ah. Antum tahu bagaimana perselisihan dahsyat antara Ali dan Muawiyah yang dua-duanya punya pasukan dan akhirnya berperang. Perselisihan hebat antara Ibnu Abbas dengan Abdullah bin Zubair, di mana Abdullah bin Zubair dibaiat di Najd di Mekah, Ibnu Abbas tidak mau membaiatnya karena alasannya masih ada dua khalifah. Artinya para sahabat berselisih, tetapi perselisihan mereka tidak menghasilkan dua keyakinan, dua aliran, dua yang satu sunnah yang satu bid'ah, dua yang satu tauhid yang satu syirik, tidak. Semuanya mengatakan Allah bersemayam di atas. Semua mengatakan semua ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi tertolak. Pendapatnya sama, agamanya sama. Perselisihan yang sifatnya emosi, yang sifatnya manusiawi, berbeda dengan perselisihan kaum muslimin hari ini. Lihat perselisihan kaum muslimin hari ini. Sebagian kaum muslimin nyembah kuburan, sebagian kaum muslimin minta rizki kepada benda-benda mati, sebagian kaum muslimin mengkafirkan Abu Bakar, Umar, sebagian kaum muslimin mengaku ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, mereka mengaku muslim. Ini dahsyat sekali perselisihan seperti ini. Sebagian kaum muslimin mengatakan boleh beribadah walaupun tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Dahsyat sekali perselisihan ini. Walaupun enggak berantem, enggak tonjok-tonjokan, iya, malah rangkulan, malah salaman, tetapi ini buruk sekali. Nah, sementara sahabat ketika bertemu karena ada masalah melotot, teriak, bahkan memukul, menendang, bahkan bunuh-bunuhan, ya, seperti kelompok Ali dan Muawiyah. Tetapi mereka satu keyakinan, satu akidah, satu cara beragam. Jadi perselisihan mereka bukan perselisihan keyakinan seperti perselisihan kaum muslimin hari ini. Allahu a'lam. Ya? Ada waktu 1/4 jam untuk soal jawab. Silakan. Pertanyaan? Ya. Kalau untuk ciri-ciri dosa dari subhat sama dosa dari sahwat yang dimaksud? Ciri-ciri. Orang ini melakukan dosa akibat dari sahwatnya, dari subhatnya. Oh ya, tidak tahu. Dosa kan enggak kelihatan. Nah, maksudnya apa aja gitu, contoh-contohnya karena tahu ya, termasuk yang kategori syahwat umumnya kita semua tahu. Syahwat umumnya kita semua tahu. Siapa yang tidak tahu kalau zina itu berdosa? Siapa yang tidak tahu kalau minum khamr itu berdosa? Siapa yang tidak tahu membunuh, menendang orang, mencuri, merampok, korupsi, dosa? Saya kira tidak ada yang tidak tahu. Itu syahwat. Itu syahwat. Maka lebih mudah mengatasinya. Dinasihati manggut-manggut, ngaku salah. Ya. Maka mereka melakukan dosa-dosa itu dengan merasa rendah di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan manusia. Maka mereka minum khamr, berzina, korupsi, ngumpet-ngumpet karena merasa salah. Maka kemungkinan mereka untuk bertaubat besar sekali, merasa salah. Bahkan sebelum zina sudah niat mau taubat. Ya, mau taubat dah, zina dulu dah, habis itu minum khamr dulu lah, ntar taubat. Belum melakukan sudah niat mau taubat karena memang mengaku salah. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam aliran sesat, syirik, bid'ah, ya, mereka enggak mengaku. Ya, tadi dulu ya, saya mau syirik dulu nih. Ya, saya mau berbuat syirik dulu. Nah, mereka enggak ngaku kalau itu syirik. Mereka nyembah kuburan, mereka minta-minta kepada orang yang sudah mati, tidak mengaku syirik. Saya mau syirik, kan? Saya menyekutukan Allah, enggak. Nah, itulah subhan. Sebagaimana orang-orang Kristen, Buddha, Hindu, apakah mereka, saya mau beragama sesat, saya mau beragama batin agar masuk neraka? Enggak. Orang Kristen bagi mereka yang benar Kristen. Orang Buddha, Hindu bagi mereka yang paling benar agama apa? Buddha, Hindu. Itulah subhat. Maka iblis jauh lebih suka dengan subhat-subhat ini daripada syahwat. Syahwat gampang tobatnya, subhat sulit. Bagaimana mau tobat? Enggak merasa salah. Bahkan dengan menangis mereka bela bid'ahnya itu. Lihat para pendeta dan pastor, para biarawati, para tokoh-tokoh agama Buddha, Hindu dengan khusyuknya mereka melakukan peribadatan, mengharap surga, nirwana, ridho Tuhan dan seterusnya. Enggak tahunya mereka akan menjadi kayu bakar api neraka. Mereka enggak tahu. Apa ini? Syubhat. Syahwat, mereka tahu. Pembahasan tentang syahwat sama antara Islam, Buddha, Hindu, Kristen, bahkan komunis, sama. Mencuri, korupsi, berzina, memperkosa itu dosa semua, sama. Ya. Ya, silakan. Kalau tidak ada ini ya, syaratnya harus 40. Nah, kalau misalkan itu musala gitu, musala kemudian kita ingin ada kegiatan seperti itu, boleh? Ya, yang pertama, salah satu kekeliruan istilah di negeri kita itu membedakan antara masjid dengan musala. Nah, ini salah satu kekeliruan. Yang benar, tidak ada bedanya. Semua tempat ibadah muslim yang sudah diwakafkan untuk kaum muslimin, bukan milik pribadi, maka itu disebut masjid. Ya, musala, surau, langgar, tajuk dan seterusnya, itu bukan bahasa syar'i. Disebut masjid. Nah, masjid ini dibagi dua. Masjid jami', dipakai untuk salat Jumat. Yang kedua, masjid yang bukan jami'. Gitu. Itu saja. Adapun yang lain, tahiyatul masjid, itikaf, dilarang jual beli, sama antara masjid dengan musala. Maka tidak ada tahiyatul masjid. Jangan tahiyatul masjid, ini musala, tahiyatul musala. Tidak ada tahiyatul musala. Yang ada tahiyatul masjid, karena itu bukan musala, itu namanya masjid. Bahkan di zaman Nabi, yang dimaksud musala oleh Nabi apa? Nabi menyebut al-musalla itu apa? Tanah lapang. Yang di situ Nabi sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat jenazah. Gitu. Oleh karena itu, jika kita punya masjid bukan jami, misalnya tempat ini belum diadakan sholat Jumat selama ini. Nah, mulai sekarang dipakai sholat Jumat, ya boleh. Ya boleh, tapi sekali dipakai sholat Jumat ya terus. Jangan suka-suka kita. Ya, artinya tiap Jumat terus ada. Ya. Sekalian berhubungan dengan masjid juga ini, Pak. Nah, saya dengar sih katanya untuk di masjid itu tidak dianjurkan namanya adanya tulisan ayat Allah Muhammad itu, benar enggak? Iya. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik contoh adalah yang ada di zaman Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, tidak ada riwayat di Masjid Nabawi di zaman beliau ada tulisan Allah Muhammad. Tidak ada. Tidak, tentunya yang terbaik. Saya tidak berani mengatakan itu haram, ya. Tetapi yang terbaik mencontoh Nabi. Bahwa bersih seperti ini tentu lebih bagus daripada banyak tulisan-tulisan. Ya. Kalau tulisan itu sebagai pelajaran mungkin bagus. Tapi kadang tulisan ayat Al-Qur'an dijadikan biasa. Ini penghinaan. Ya. Al-Qur'an petunjuk. Yang dengan petunjuk itu akhirnya kita masuk surga atau neraka. Berarti kan besar sekali petunjuk. Nah, petunjuk dibikin biasa. Maju apa mundur? Mundur. Ya, naik apa turun? Turun. Kalau hiasan akhirnya jadi petunjuk, itu bagus. Petunjuk akhirnya jadi hiasan, penghinaan. Ya, petunjuk Bekasi belok kanan. Ya, dibikin hiasan Bekasi belok kanan, hiasan. Kan jadi tidak menjadikan faedah. Maka menghiasi masjid, rumah dengan ayat-ayat Al-Qur'an tidak pas. Ya. Karena Al-Quran bukan hiasan, tetapi petunjuk hidayah. Hiasan itu kan sesuatu yang remeh. Ah, hiasan. Anak-anak, perempuan, suka hiasan. Ya. Ke Al-Quran adalah petunjuk, bukan hiasan. Di samping itu, ada larangan khusus dari Nabi menghias masjid. nahnu nu'maru bi imaratil masajid la nu'maru bi zinatil masajid. Kami para nabi dan rasul disuruh memakmurkan masjid, tidak disuruh menghias-hias masjid. Ya. Jelas. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari syubhat yang terutama ya masalah akidah atau segala macam di antara saudara-saudara kita justru banyak dia terkena syubhat ya karena semangat mencari ilmu atau dia mendapat pengajian yang justru membawa dia menjadi terjerembab dalam syubhat. Kalau sudah ke situ ujungnya hidayah. Kalau sudah ke situ ya. Tetapi kalau sebelum ke situ ya cari ilmu. Kita bisa tahu ini sunnah atau bid'ah kan karena kita berilmu, karena kita cari ilmu. Kita bisa tahu bahwa ini syirik, ini tauhid karena apa? Karena kita cari ilmu. Tetapi kita niat cari ilmu dapat guru, enggak tahunya guru Syiah. Akhirnya jadi orang Syiah. Ya udah itu ujung-ujungnya sudah hidayah Allah. Karena memang yang menyesatkan Fir'aun adalah Allah, yang memberikan hidayah kepada Abu Bakar Umar juga Allah. Semua perbuatan Allah ya. Yang mentakdirkan malaikat mau sujud kepada Adam Allah, yang mentakdirkan iblis tidak mau sujud kepada Adam juga Allah. Kan begitu. Nah, ujung-ujungnya ya sudah hidayah. Kalau sudah bicara tentang hidayah selesai. Ya. Orang yang sangat dekat dengan Nabi, bahkan paman Nabi, pembela Nabi, enggak dapat hidayah. Bahkan bapak seorang Nabi, masa bapaknya Nabi Ibrahim enggak dapat hidayah. Ah, tentu itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita mencari ilmu. Mencari ilmu syar'i yang kita tahu dia mengajarkan sunnah. Buku ini mengajarkan sunnah, kita baca. Yang tidak mengajarkan sunnah, jangan kita baca. Ya, tahu kita. Kalau kita enggak tahu, kita bertanya. Fadu ahli dzikri in kuntum la ta'lam. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahlinya. Maka para ulama mereka bertanya kepada guru-guru mereka sebelum mereka jadi ulama, kepada siapa kami harus belajar? Si fulan? Jangan. Si fulan? Jangan. Kalau si itu? Boleh. Si ini? Boleh. Si ini? Jangan. Ya, okay. Ada cirinya enggak, Pak Ustaz? Dari ciri pengajian itu bahwa dia mengajar kesunatan atau dari ciri guru itu bisa dijamin atau bagian bisa dikategorikan dia membawa pada sunnah atau bukan? Karena sekarang banyak sekali terbitan buku yang mungkin juga yang gak rutin mungkin di luar Islam. Apa? Ciri zahir tentu sulit, ya. Apalagi ciri ustadznya nih, ya. Jidatnya agak hitam sebelah kiri, ya itu sunnah, enggak bisa. Ya. Enggak akan tahu kalau kita tidak mempunyai ilmu yang minimal fondasi. Ya. Oleh karena itu wajib bagi kita mengetahui ilmu yang fondasi yang kaidah, bahwa semuanya dikembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Semuanya dikembalikan kepada apa kata Allah, apa kata Rasul, apa menurut ijma sahabat. Maka umumnya pengajian-pengajian sunnah bawa kitab. Dan kitab sudah mu'tabar, yaitu Shalihin, Bulughul Maram, gitu. Bukan pengajian-pengajian lepas, ceramah lepas. Umumnya ya, umumnya pengajian-pengajian sunnah yang mengajak kepada sunnah Nabi ada panduannya. Kitab-kitab para ulama bukan suka-suka dia. Nah, biasanya yang di luar sunnah suka-suka dia. Suka-suka ustaz. Maka alangkah baiknya pengajian-pengajian yang ada pakai kita. Tawbut Tauhid, Sulh Salasa, Riyadhus Shalihin, ya, Arba'in seperti ini dan seterusnya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Mana dengan tentangnya seni kaligrafi? Iya. Tadi kan sempat bilang ya, ya. Kalau kaligrafi sendiri, ya. Kaligrafi ini bagian dari seni, tentu dunia. Maka nunggu perintah apa larangan? Berarti nunggu larangan. Saya tidak mendapatkan larangan Nabi, larangan Al-Quran seni kaligrafi. Kaligrafi itu kan menulis yang bagus, ya kan? Maka antum boleh menulis yang bagus, ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris itu bagus, kan bagian dari kaligrafi. Ya, tapi kalau yang ditulis itu Al-Quran, nah kembali ke tadi, Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dalam tulisannya, ini bagian dari ibadah. Maka harus mencontoh Nabi. Maka jika kaligrafi itu yang dimaksud tulisan bagus, silakan apa saja, tapi jangan Al-Quran. Sebab kalau Al-Quran, yaitu tadi, Al-Quran jadi merosot. Yang mestinya Al-Quran itu jadi pegangan, petunjuk, yang dengan Al-Quran itu kita berbuat atau tidak berbuat, ya, halal haram, surga neraka, ini merosot menjadi sekedar hiasan. Bagus ya. Nah, itu surat At-Taubah ayat 60 bagus ya. Nah, bagus tulisannya. Jangan. Ya. Jangan memakai Al-Qur'an. Ya, syair boleh lah. Apa? Lala. Ya, artinya berarti arti. Ya, pasti ada arti. Ya. Arti yang bagus. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kalian kaum muslimin sebelum kaum muslimin mengikuti agama mereka. Tulis itu. Ya, tulis itu, ya. Tentu sebut aja Al-Baqarah 120. Ya. Itu lebih bermanfaat. Udah tahu, udah pada hafal ya, ganti lagi besok ya ayat yang lain, ganti lagi, jadi nambah ilmu lebih bermanfaat daripada itu terus ya, udah hafal masih itu terus, bosan, ganti besoknya hadis, ini lebih bermanfaat, ini lebih cerdas seperti ini daripada sekolah biasa dari bertahun-tahun itu saja terus ya. Ya. Tadi kan jelaskan bahwa pada diantara sahabat itu terjadi pertentangan, cuma tidak sampai mempengaruhi Syiah. Ya. Baru kita ketahui bahwa adanya Syiah itu ada pada sahabat Al-Masih atau pada sahabat. Ya, yang jelas orang-orang Syiah bukan sahabat. Ya, karena sahabat adalah orang-orang yang hidup dan mereka pernah bertemu Nabi dan mati dalam keadaan muslim. Bahwa di zaman Ali muncul Syiah, betul. Tetapi mereka bukan sahabat. Ketika Nabi masih hidup, mereka belum ada. Maka aliran sesat pertama, apa? Khawarij. Itu disebutkan oleh Nabi, Hudatsaul Asnan, Sufahaul Ahlak. Umurnya masih muda-muda, pemahamannya buruk sekali. Masih muda, artinya kalau tua ya ketemu Nabi dong. Masih muda ketika Nabi menjelang wafat, mereka belum lahir. Itulah aliran sesat pertama dalam Islam yang bernama Khawarij, yang oleh Nabi disebut Kilabu Ahli Nar, anjing-anjing penghuni neraka. Syiah kan setelah Khawarij. Syiah itu setelah Khawarij. Khawarij, kemudian Syiah, kemudian Qadariyah. Ini tiga aliran sesat yang sudah muncul di zaman sahabat. Berbeda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, itu muncul setelah itu. Ya, jadi sekali lagi, perselisihan para sahabat adalah perselisihan manusiawi, bukan perselisihan keyakinan. Allah. Ya, satu lagi, satu lagi. Yang pertama, Nabi bersabda bahwa malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat rahmat, bukan malaikat pencabut nyawa. Adapun malaikat pencabut nyawa, dia bisa masuk mana saja, malaikat maut. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, ada patung, ada gambar. Patung dan gambar yang dimaksud, patung dan gambar manusia. Jadi patung dan gambar mobil, motor dan seterusnya boleh, enggak masalah. Iya, hewan dan manusia yang bernyawa, makhluk hidup, ya. Tumbuhan boleh. Tumbuhan tidak disebut sebagai bernyawa. Nah, foto yang dimaksud atau gambar yang dimaksud tentu yang dipajang. Oleh karena itu, jika antum punya foto, ya jangan dipajang. Taruh di album gitu. Nah, kalau Facebook kan enggak dipajang kan? Kan dimatiin. Ya, kita kan yang berinternet dalam Facebook, jaringan sosial itu, Pak, ada foto-foto cuma gitu. Kita menampilkan foto kita, itu haram juga. Oh iya, itu bagian dari ini ya. Bagian dari kan kelihatan ya. Kelihatan ya. Cukup aja nama ya. Nama, alamat ya. Tentang foto masih hilaf banyak ulama, yang jelas gambar ya. Yang jelas gambar. Karena foto dengan gambar berbeda ya. Karena foto memindahkan dari satu objek ke objek lain. Kalau gambar kan jelas menggambar. Nah, ini yang oleh Nabi dikatakan menyaingi ciptaan Allah, dan foto ini, gambar ini akan diabadikan oleh Allah, dan nanti Allah akan menyuruh kepada kita untuk menghidupkan foto itu. Ya, nah, kita tidak bisa menghidupkan gambar itu. Kita nggak bisa menghidupkan, lalu Allah hidupkan, lalu menyiksa kita yang ya, satu lagi ya. Mengenai undangan dan hubungan ke bid'ah, misalnya hukumnya kita diajak mengundang dalam suatu perkumpulan atau mendatangi tempat orang yang kafir beragama lain, kan undangan hukumnya wajib ya datangnya. Yeah. Nah, hukumnya gimana? Dan kalau itu tempat yang menyelenggarakan itu bid'ah atau yang sesuai dengan akidah kita, itu gimana hukumnya? Yang pertama, muslim. Jika yang mengundang kita seorang muslim, wajib kita datang. Maka jika yang mengundang bukan muslim, tidak wajib. Tidak wajib bukannya tidak boleh. Artinya datang silakan, enggak datang enggak apa-apa. Tapi kalau yang mengundang itu sesama muslim, ya, wajib kita datang. Dan sesama muslim yang dimaksud bukan harus salaf al-sunnah, enggak. Ya, mau kelompok apapun ketika dia belum keluar dari Islam, maka wajib kita datang. Gitu. Yang kedua, bid'ah-bid'ah, kesalahan dalam persepsi, ini sesuatu yang sudah memasyarakat. Kalau kita gak mau datang, saya kira gak akan datang sama sekali. Oleh karena itu kita lihat dosa apa yang ada di pernikahan itu. Kalau dosa itu diketahui oleh umumnya kaum muslimin, dan sadar-sadar laki perempuan minum khamr, maka jangan datang. Tapi jika dosa itu tidak diketahui oleh kaum muslimin, seperti yang sebagaimana kita lihat ada musik, ada buka aurat dan seterusnya enggak pakai jilbab, maka masih kita disuruh datang. Ya, karena umumnya kaum muslimin tidak tahu kalau jilbab itu wajib, kalau musik itu haram, kalau campur aduk laki perempuan itu haram. Umumnya kaum muslimin, saudara-saudara kita, enggak tahu. Kalau umumnya kaum muslimin tahu seperti haramnya khamr dan sadansa, kita jangan datang. Adapun untuk agama lain dan di situ ada ritual, maka haram kita datang. Mutlak haram. Ya sudah. Oh jelas kalau itu. Kalau yang dimaksud itu jelas. Semua undangan haram tidak boleh kita datang. Ya, tahlilan, buludan, tidak boleh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله